Kemudian katanya, dan dengan sempurna sekaliannya, tamamlah, tamam di situ sempurna juga. Ha, bahasa Arab. Tamamlah kitab yang bernama Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Selepas dia kulis, Imam Syafi'i buat mengenai akabah-akabah. Akabah ilmu, berapa akabah ilmu, akabah taubat, awa'ikh. Lepas tu awarid, bawa'is, qadar, qawadih. Hamdi wa syukri. Satu-satu dia terang halangan-halangan ini. Hingga habis semua sekali, maka tamaklah kita. Tamak kita. Nak tulis kita tu senang, boleh tulis. Ambil orang pun kita tulis, pun boleh. Ambil cedok-cedok orang pun. Tapi tulis dengan arti kata dengan mendapat petunjuk ataupun perlongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak beritahu Imam Ghazali, cuba kita cari buku karangan Imam Al-Ghazali, cuba kita baca. Kerana orang-orang buku-buku karangan Imam Al-Ghazali, dia ada roh Islam, dia ada roh. Kita bila kita baca rasa rasa kalau nak berubah pun ada rasa nak berubah. Kalau rasa tak takut, mula rasa takut kepada Allah. Kerana orang yang menulis ni, Imam Ghazali ni, dia adalah seorang yang cukup-cukup ikhlas kepada Allah. Ingat kita dah cerita dahulu kan, ada seorang orang alim juga mencela karangan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali. Sehingga kan dia bermimpi, Nabi panggil Imam Ghazali, Nabi marah pada dia. Nabi akui bahawa kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali kitab yang betul, kitab yang sahih. Kemudian Nabi pun sebab orang yang mencela kitab ataupun karangan Al-Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali di antara kitab yang dia karang bernama Minhajul Abidin. Apa makna Minhajul Abidin? Makna kita kata jalan-jalan orang yang melakukan ibadat kepada Allah. Abidin ni, abid ni maknanya orang yang buat ibadat. Maka Minhaj ni jalan-jalan ataupun sukatan. Maka jalan-jalan orang yang melakukan ibadat kepada Allah. Jadi kita buat amal ibadat ni sebenarnya kita melalui jalan untuk sampai kepada Allah. Ila jannati, kepada syurga. Bila sampai kepada Allah, maka sampai kepada syurga. Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai alam ini. Kemudian katanya, Abi dah selesai karya kitab ni. Dan kami sekarang mengikut akan segala akhbar. Sekarang ni kami nak mengikut. Apa makna mengikut? Sekarang ni kami nak membicarakan ataupun nak membahaskan. Nak membahaskan. Mengikut itu membicara atau membahaskan. Kena tulis sikit, kena dobit sikit. Sebab bimbang bila baca rumah pula dah tahu belum. Dia jadi gitu. Kena dobit. Mengingat masa belajar pondok on. Dobit umur kiri kanan. Ambil dengan tok guru tulis. Dan kita dobit kiri kanan. Jadi tujuan nanti bila nak mengajar pula senang. Kata-kata guru tu kita ambil. Guru kita ambil daripada guru kita yang satu lagi. Sapa pada Rasulullah insyaAllah. Maka dia kata di sini mengikut. Mengikut maknanya nak membahaskan, nak membicarakan akan segala akhabah yang tujuh tadi, halangan-halangan. Nak bicara dah halangan-halangan itu dengan syarah, dengan huraian, yakni menyatakan akan dia dengan lafaz yang sedikit, dengan perkataan yang pendek. Dia kata dia ni tak pandai nak lafaz, nak hurah panjang-panjang, hurah pendek-pendek. Lagi mengandungi ia atas faedah, tetapi padat. Pendek lagi padat. Padat dengan faedah, padat dengan pengajaran-pengajaran. Ada juga padah-padah panjang. Padah panjang dia lain. Tambuh gitu. Dia pendek je, tapi padat. Lebih padat. Padat dengan apa? Padat dengan ilmu. Padat dengan pengajaran. Segala yang dimaksudkan daripada kelakuan sekaliannya, padat dengan apa ilmu untuk orang-orang yang melakukan amal ibadat. Maka tiap-tiap satu akhabahnya di dalam bab yang tinggal insya-Allah. Maka dalam bab yang tinggalnya akan dibahas satu-satu akhabah. Sehinggalah kita sabar halangan. Dan dia akan bahas halangan tadi mengikut halangan yang kita tempuh. Mula-mula kita tempuh apa? Satu-satu kita akan tempuh. Maka dia kata di sini insya-Allah dengan izin Allah Taala ataupun dengan kehendak Allah Taala. Insya-Allah ni bila kita sebut insya-Allah, insya-Allah nak buat. Orang Melayu kita kalau insya-Allah apa gaya memang dah buatlah. Boleh dah mari rumah saya malam ni? Insya-Allah. Insya-Allah tak ada dah bagus. Betul gitu. Jadi insya-Allah tu mana memang nak pergi tu. Hanya kita sebagai tunduk pada Allah. Kita tak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya. Baik kita rasa. Bermula Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi taufik. Yang memberi taufik. Taufik ni maknanya pertolongan. Allah Ta'ala beri taufik pada kita. Siapa kita sini? Allah Ta'ala beri taufik pada kita. Kita boleh gak semayang. Allah Ta'ala beri taufik kepada kita. Kita boleh gak faham ilmu. Allah Ta'ala beri taufik pada kita. Kita boleh gak buat ibadat-ibadat sunnah. Itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih saja. Tak semestinya orang tu gagah, tubuh gagah, boleh semayang banyak tak? Ada kata orang tu hadarok je, semayang banyak pada orang muda orang. Ini merupakan taufik pertolongan Allah Ta'ala. Dan benar pada yang dimaksudkan, yang dimaksudkan dengan kurniaan dan juga dia panggil lutufnya. Lutuf ni lemah lembut. Ataupun lutfi, lemah lembutnya. Jadi dia kata insyaAllah dengan taufik yang Allah Ta'ala beri, dengan kurniaan yang Allah Ta'ala beri, kurniaan yang Allah Ta'ala beri, dan dengan lutufnya. Lutufnya maknanya lemah lembutnya. Lemah lembutnya. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Macam dia kata insyaAllah lah, saya akan bahas satu-satu tapi dengan pertolongan Allah. Tengok tawaduk dia. Saya akan bahas hari ini, ilmu ni dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bukan kerana saya bijak tak, tapi Allah Ta'ala beri tolong saya. Dan dengan kurniaan Allah, dengan kurniaan Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia, kepada Al-Imam Syafi'i. Ini kurniaan Allah. Dan juga dengan lemah lembutnya Allah. Lemah lembut Allah, ya? Lembut Allah. Belang-belang buat dosa kita, tapi Allah Ta'ala beri juga kita beri nikmat, beri rezeki, beri nikmat ilmu, iman dan sebagainya. Wala haula, tiada palingan. Haula ni paling. Tiada berpaling kita nak buat maksiat. Tak mampu kita nak buat maksiat. Wala quwata, tiada kekuatan. Tiada kekuatan nak buat ibadat. Tiada kekuatan nak buat ibadat. Tiada mampu nak berpaling. Nak berpaling daripada maksiat. Illa billahil aliyil azim, kecuali dengan Allah. Dengan pertolongan Allah, hil aliyil azim, yang maha tinggi, lagi maha lagi maha agung. Jadi kita buat apa-apa ni, kita kena ingat kita tidak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Nak paling pada maksiat, bukan mudah. Kita tak mampu paling pada maksiat. Nak buat ibadat, tak mampu kita buat ibadat, tapi melalui pertolongan Allah. Dan mari pertolongan Allah jadi mudah. Seorang tu guru umur 60 lebih, umur 70 lebih. Tapi kuat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, habis sembahyang, sembahyang sunat, sembahyang ni buat belaka. Mana apa? Bermakna itu dia mendapat pertolongan daripada Allah. Maka kita gitu juga. Apa-apa ibadat yang kita buat, pertolongan Allah. Apa-apa maksiat yang mampu kita tinggal, pertolongan Allah. Mari kita tengok. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa ardahu, dan Allah Ta'ala meradainya. Radiyallahu anhu. Allah Ta'ala reda dia, lagi meradainya. Al-Aqabah ula, Aqabah yang pertama. Ini nak tempuh ni, Aqabah yang pertama. Aqabah ni halangan. Yang pertama, wahia, iaitu Aqabatul ilmi, yang ini halangan ilmu. Aqabah ni Aqabah ilmi. Bermula Aqabah yang pertama itu, Aqabah yang pertama, halangan yang pertama, iaitu dinamakan Aqabah ilmi, Aqabah ilmu. Ini halangan yang pertama. Macam orang berlari lompat pagar. Dia ada pagar. Nak ke siapa tu, dia lari-lari lompat pagar. Kalau tak lepas, dia dengan pagar-pagar guli mati. Mananya. Jadi ada Aqabah, ada halangan. Kita akan tempuh satu-satu. Halangan yang pertama kita tempuh adalah halangan ilmu. Macam mana kita nak buat ibadat, itu tak ada ilmu. Maka kita kena belajar ilmu. Ini Aqabah. Untuk nak masuk surga, untuk nak sampai kepada Allah, nak supaya ibadat kita diterima, kita kena tempuh Aqabah yang pertama. Aqabah yang pertama adalah Aqabah ilmu. Kita kena belajar. Kalau gitu kena jadi ustaz, kena jadi ustazah. Dah semestinya gitu. Ustaz satu, ia amal satu. Ada orang tu dia ustaz, dia amalan dia kurang. Ada orang tu tidak ustaz, amalan dia banyak. Ada ustaz tu dia banyak ilmu, tak ada amal, kurang amal. Ada orang tu dia dapat ilmu, dia beramal. Anak murid lebih baik pada tu guru. Adakah hak kita cerita? Guru duduk mengajar, anak murid dua bawah umur. Orang dulu balasrah duduk bawah, dia tinggi sikit, dia belajar atas dekat balasrah. Dan anak murid tadi tu, kerja dia bawa perahu. Ambil anak murid ni, pergi buat ke sebuah sana. Lepas tu anak murid tu balik, atau balik sebuah puluh sana. Akhir sekali, dia pula pergi, atau anak murid, dia pun pergi duduk bawah rumah. Bawah rumah, tok guru mengajar, dia pun catik-catik ambil ilmu, dapat ilmu, balik dia beramal. Dan demikianlah gitu keadaan dia. Lepas tu dia balik awal sikit. Orang pun mari tengok, dia ada dah. Dia naik atas perahu. Orang tak tahu dia pergi belajar itu bawah rumah. Satu hari ditakdirkan oleh Allah, akhir kali perahu yang dia bawa tadi tenggelam. Bila tenggelam, kebetulan hari tu tok guru naik. Tok guru pun naik kok. Lama-lama puas pergi jalan kok. Lama-lama naik atas perahu. Tok guru pun naik atas perahu. Akhir kali tenggelam, perahu pun tenggelam. Anak murid yang belajar atas balasa pun tenggelam. Dia yang dengar duduk bawah balasa tu jalan atas air. Jalan atas air. Mana tahu? Orang ngajar sedap ingat. Orang ngajar sedap tu tenggelam. Orang dengar tu boleh jalan atas air. Kecuali orang dengar dia tidur. Orang tu dalih. Jadi dalam keadaan macam tu, boleh jalan atas air. Dia pun selamatkan seorang-seorang. Selamat. Siapa kata guru pun selamat. Guru pun tanya apakah amalan dia. Rupa-rupanya dia hanya dapat ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Betul. Jadi tak semestinya jadi ustazah. Jadi ustazah baru masuk surga. Tak semestinya gitu. Hanya kita nak, kita ada ilmu. Kita beramal berdasarkan kepada ilmu. Baik, dia kata di sini. Iaitu dinamakan afabah ilmi. Iaitu halangan ilmu. Ataupun afabah ilmu. Kata mu'alif. Mu'alif itu pengarang. Radiyallahu anhu. Maka aku berkata. Pengarang itu siapa? Imam Ghazali lah. Maka aku berkata. Dan dengan Allah memberi taufik. Dia kata. Moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik. Wahai orang yang menuntut ilmu. Wahai orang yang belajar ilmu. Ilmu di situ ilmu agama. Dalam satu hadis. Nabi SAW bersabda. Kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Nabi kata kamu kena jadi orang alim. Dah boleh jadi orang alim. Au muta'alliman. Jadi orang belajar dengan orang alim. Jadilah orang yang belajar. Kalau kita tak alim, kita jadi orang yang belajar. Tapi nak jadi orang alim pun kena belajar dulu. Masa belajar, kamu jadilah orang yang belajar. Orang belajar macam mana? Orang ada kitab, orang tengok ada kitab, itu orang belajar. Au musmian ataupun orang dengar. Orang dengar tak ada kita. Itu je golongan yang ketiga. Dapat pahala juga. Nabi kata, kalau mu tak boleh jadi orang belajar, jadi orang dengar lah pun. Dia kata, au muhibban li ilmi ataupun jadi orang yang berahi kepada ilmu. Berahi kepada ilmu agama. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Wala takun khamisan fatahli. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Orang kelima, orang alim pun tak, orang belajar pun tak, orang dengar pun tak, orang yang berahi ke ilmu pun tak. Maka kamu akan binasa. Maka tidak dapat hidup. Nabi kata, jadilah kamu orang alim. Maknanya, jadilah kamu orang yang belajar. Kerana tidak jadi orang alim kecuali belajar. Maka kita pun akan jadi orang belajar, patut jadi orang dengar dan sebagainya. Kerana ia dituntut oleh agama. Maka dia kata di sini, lazimkan. Hai orang yang menuntut ilmu. Wahai orang yang belajar ilmu. Ilmu agama di situ. Kerana menuntut ilmu. Apa hukum menuntut ilmu? Apa hukum belajar ilmu ilmu agama? Hukum belajar ilmu agama adalah fardu ain. Nabi SAW bersabda, talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam riwayat lain, muslimin wa muslimah. Dan menuntut ilmu adalah satu kewajipan bagi setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Ilmu di situ adalah ilmu fardu ain. Kenapa ilmu fardu ain? Yakni ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf adalah termasuk di dalam ilmu fardu ain. Wajib kita belajar. Kalau kita tak belajar ilmu fardu ain, kita belajar fiqh. Jadi kita semayang-semayang, riuk dalam hati. Sebab kita tak bersihkan hati kita dengan ilmu tasawuf, maka kena belajar. Belajar, wajib belajar ilmu. Kata Ibnu Mas'ud, ketika itu Ibnu Mas'ud ni orang yang sangat alim dalam bab ilmu tafsir Quran. Memang dia orang alim. Orang alim semasa dia termasuk di kalangan ulama sahabat. Ha, dia alim dah. Tapi kata Ibnu Mas'ud, kalaulah aku mendapati ada orang yang lebih alim daripada aku. Kalau aku dapat ada orang yang lebih alim daripada aku, aku akan pergi mendapatinya walaupun terpaksa meredah padang pasir yang begitu jauh. Ha, tengok. Ha, dia dapat tahu, ada lagi orang alim pada dia. Dia akan pergi belajar. Sebab ilmu ni luas. Ilmu ni luas. Ha, kadang-kadang kalau kita duduk sepak itu waktu kita alim lah. Mari orang lain, wah alim lagi. Bila kita duduk, kita pergi belajar pula. Duduk rumah, waktu alim lah. Alim lah, kita keluar pula, kita belajar lagi. Kita berasa lagi jahil. Batu Imam Syafi'i kata, semakin belajar, semakin jahil berasa. Kita dah belajar sikit, berasa alim. Kan, dia belajar berasa alim lalu. Itu dah betul, itu dah betul. Jangan, sabuk. Kita belajar ni, tujuan nak baiki diri kita. Bukan nak tengok kesalahan orang. Maka, belajarlah kita. Bila tak dapat, dia ada jumpa orang alim, belajar. Ada-ada orang alim jauh-jauh mari. Bukan dekat, lu benang mari. Daripada lu benang boleh mari. Kita sebelah rumah tak boleh mari. Tu rugi. Rugi. Baik, kita tengok. Maka dia kata, wahai orang yang menuntut ilmu dan ibadat. Wahai orang yang menuntut ilmu dan melakukan ibadat macam kita. Ilmu belajar, ibadat pun kita buat. Lazimkan olehmu, yakni lazimkan, istiqamahlah kamu. Istiqamah ni berterusanlah kamu. Olehmu pertama-tama telah memberi taufik akan dakuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia kata, wahai orang yang belajar ilmu dan juga melakukan ibadat, lazimkan olehmu, yakni teruskanlah kamu. Istiqamahlah, dia panggil komitmenlah kamu. Beri komitmenlah kamu. Pertama-tama, yakni permulaan. Permulaan dalam melakukan ibadat, lazimkan ilmu. Maka dia kata, telah memberi taufik akan daku tu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala beri taufik kepada dia pengarang kitab tadi dengan ilmu, yakni dengan ilmu. Tak ada ilmu tak boleh nak karang kitab. Tak ada ilmu tak boleh nak karang. Ulama dahulu, kita beri contoh Said Qutb lah. Said Qutb ni nak kabur ilmu dia tinggi tak tinggi, dia kena penjara. Dia kena duduk dalam penjara. Dia orang alim ni ujian dia berat. Nampak je biasa je. Ujian dia berat. Orang alim. Maka dia kena tangkap masuk dalam penjara. Dalam penjara tu orang beri dia. Orang apa ni? Tukang jaga. Dia panggil dia warden. Warden penjara tadi dia selalu beri kuih. Kuih dia tak tahu lah. Boleh jadi dia pun pisang. Tak tahu lah. Tak tahu kuih dia lah mereka je tu. Dia beri kuih. Kuih dia buku dengan kertas. Dia buku dengan kertas. Beri kepada ulama tadi. Ulama tadi ambil. Dia dalam penjara ambil. Kuih dia makan, kertas dia simpan. Sehingga kertas dia banyak. Kemudian dia minta pen. Orang pun beri pen. Dia pun tulis kitab. Dalam penjara. Tak ada wujud. Dan kitab dia tak tebal mana. Kalau disusun panjang ni. Kitab Fizilah Quran. Mahal dia, kita tengok macam itu. Dikarang ketika duduk dalam penjara. Dan kitab dia diakui memang kitab yang cukup bermutu tinggi. Kitab yang begitu hebat. Padahal dia karang tu dalam penjara tu. Tengok tinggi tak tinggi ilmu dia. Banyaknya ilmu dia. Jadi nak beritahu. Maka orang dapat ilmu, dapat karang kitab ilmu dengan pertolongan Allah. Maka bahawasanya ia ilmu itu fatbun. Mendapat pula fatbun, yakni paku. Seperti paku ilmu. Paku dan di atasnya tempat edaran. Paku ini kita panggil paksi. Dan di atasnya tempat edaran. Edaran ni tempat kita berpusing. Berpusing. Yakni siang malam kita buat apa? Berpusing melakukan ibadat. Hari ini kita buat ibadat. Lepas tu esok kita tidur. Esok bangun pula buat ibadat. Maka digambarkan ilmu ini seperti gasing. Gasing dia ada benda. dia ada paku. Kan gasing ya. Gasing bulat gini ya. Pastu dia ada paku. Ha, dia ada paku. Ha, jadi orang pun ikat-ikat tali, orang pun lepoh gasing tadi. Jadi, hok jadi boleh berpusing tadi sebab ada paku. Ha, sebab ada paku. Bila sampaikan dia ada paku tadi, dia boleh berpusing. Dia boleh berpusing. Kalau tak ada paku, lepoh, dia mati, dia tak lari. Ha, dia bukan berpusing, dia lari tak lari. Dia bergolek. Kalau tidak ada paku. Maka paku ni ibaratnya ilmu. Ilmu ni yang jadi mantak, jadi boleh berdiri, boleh berpusing tu. Dia tapi ilmu, kita boleh buat amal ibadat tu. Ha, kalau tak ada ilmu, tak boleh buat amal ibadat. Ha, ini dia beri contoh. Dia tak sebut, ini kasih. Ha, tapi dia khabar di sini, ha, seperti paku. Paku yang merupakan sebagai paksi. Ha, paksi kepada ilmu. Jadi bila kata gasing tadi, ha, umpama gasing. Ha, tu boleh tulis. Ha? Ha, umpama gasing. Umpama gasing yang di gasing itu ada paku. Maka dengan paku itulah yang menguatkan gasing tadi, menyebabkan gasing tadi boleh berpusing. Ha, berpusing siang malam kita berpusing melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi dengan apa? Dengan kita boleh buat ibadat ni dengan ilmu yang kita ada. Ha. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu dan ibadat itu dua permata, yakni seperti dua permata. Ha, kenapa? Benda yang berharga. Ilmu ni benda berharga. Sebenarnya ilmu ni kalau kita nak tukar dengan wang ringgit, tak boleh nak tukar ilmu ni. Ha, tapi ha, ilmu ni sangat-sangat berharga seperti dua permata. Ha, orang kalau dapat dua permata, macam mana dia simpan, dia jaga betul-betul. Sebab apa? Sebab ianya sangat bernilai. Maka demikianlah, ilmu ni sangat-sangat bernilai. Ha, bagi orang yang ada tahu nilai, ya. Orang tak ada tahu nilai, ilmu benda-benda pun. Pajar dia, tak tahu. Tak tahu. Ah, ha, gitu je, tak ada benda-benda. Oh, ada orang ngajar. Kat rumah saya, ada orang ngajar pergi. Ya, ingat. Dia pergi tak ada benda-benda. Ah, ha, sebab dia tak ada tahu nilai. Orang nak tahu nilai, eh. Mana? Kelantan mari. Ha, daripada Kelantan mari, daripada Pahang mari. Ha, daripada luar-luar pun mari. Ah, ha, ya sebab apa? Sebab dia tahu nilai ilmu. Nilai ini, ilmu ni cukup berharga. Cukup berharga. Ah, ha, sebenarnya lebih berharga daripada dua permata. Ha, tapi biar tak ada contoh lain, dia kata dua permata. Kerana kedua-duanya, yakni ilmu dan amal, ilmu dan ibadat, ataupun ilmu dan amal lah, adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan segala orang yang mengarang. Ha, maka dia kata kedua-duanya, ilmu dan amal ini, kamu akan dapat melalui mana? Ha, dapat ilmu tadi daripada karangan orang-orang yang mengarang. Siapa orang-orang yang mengarang? Orang-orang yang arif billah. Orang-orang yang alim. Ulama-ulama yang terdahulu karang. Ni kitab yang kita baca ni. Siapa karang? Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mati dah ke? Ada lagi. Ah, ha? Ada lagi. Eh, dah ada orang kata, ku cari Al-Ghazali. Ada yang kata, ku mencari Al-Ghazali. Ku mencari Al-Syafi'i. Ha. Dia cuba dah lagi. Ya? Ada ke tak ada? Ah, ha? Tak ada. Tak ada apa cari? Kan biasa kan, ha, kalau benda tak ada, cuba awak cari kunci dekat belakang apa? Ha, suami dia kata, cuba awak cari kunci dekat dapur. Kunci tak ada, dapur je cari. Ha, kita kata benda ke suami, dah awak kata kunci tak ada, apa suruh cari? Ha, pergi saya cuba cari anak kunci. Sekarang ni ada ke tak ada Al-Ghazali? Tak ada, ada. Dah orang awak cari. Baca, sebab tu tak jumpa. Jumpa kau, jumpa orang lain. Jumpa orang lain. Ha. Okey, baik. Gini ya, dalam kitab dia kata orang yang alim itu, dia itu hidup, sentiasa hidup. Ha, seperti orang hidup. Orang yang jahil itu seperti orang mati. Ha, contohnya orang alim, walaupun dia dah mati dah, tapi dia seperti orang itu. Orang dah sebut semua macam dia ada. Ah, ha, dalam madrasah ni sebut sama Imam Al-Ghazali. Orang lain ngajar tasawuf sebut sama Imam Al-Ghazali. Dia ni dah mati dah, tapi seperti orang hidup. Orang hidup, orang dah sebut-sebut pun. Dah sebut-sebut pun orang hidup. Eh? Ha. Baik, kita tengok. Eh? Ha, jadi nak beritahu, ini dia orang alim. Ha, ilmu yang ada pada dia tu, ha, menyebabkan dia pun karang kitab. Dan karang kitab boleh faedah pada siapa? Boleh faedah pada kita semua. Ha, boleh faedah pada kita semua. Sebab tu kitab-kitab ni cukup berharga. Tapi kita tengok sayang, kitab-kitab ni orang tak ambil peduli kitab-kitab. Ha, sedangkan kita-kita ini banyak mutiara-mutiara ilmu. Ha, banyak perkara-perkara yang berharga. Ha, maka dia kata, yang kau dengar dan kau karang, dah daripada karangan segala orang yang mengarang, yang ini mengarang kitab, dan pengajar segala orang yang mengajar, dan juga dari ambil ilmu kita ambil daripada orang yang mengajar. Ha, ambil daripada pengajar, guru yang mengajar, ilmu kita ambil daripada dia. Baru ni ah. Ha. Oh, apa ni? Yusuf Al-Hasani. Tu tinggal gambar je. Yusuf Al-Hasani datang sini. Guru dia karang kita Haqa'i Ani Tasawuf. Kita hakikat tentang tasawuf. Dalam kuliah dia kata, tok guru dia karang kitab tu makan masa 30 tahun. 30 tahun makan masa. Dan tidak ada kitab lain, suci tu je dia karang kitab. Ada kitab lain, suci tu je dia karang kitab. Kalau nak buat niaga tak balik modal. Abi dakwah, abi masa 30 tahun. Kalau nak niaga lah. Tapi tak. Dia karang kitab 30 tahun. 30 tahun dia karang kitab. Dan dia mati kitab tu lah. Tak ada kitab lain. Panjang dia tu. Memang dia ulama suak. Maka sebelum pada tu orang pun tanya. Dia kata, Syekh, kenapa tak karang kitab? Kenapa tidak karang kitab? Kecuali saja karang kitab. Syekh banyak ilmu kan boleh beri. Dia kata, saya karang dah kitab. Saya karang kitab di dalam dada anak-anak murid saya. Maknanya. Dalam dada anak-anak murid saya, maknanya dia masukkan ilmu dia dalam dada anak-anak murid dia. Dengan dia kata, anak murid dia dapat memahami ilmu. Sebab tu dia kata, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu laisa bikasrati qira'ah wala diraya walakin al-ilma nurun yakzifuhu Allah fi qulubihim. Ilmu ni cahaya. Ilmu ni bukan kerana banyak baca, bukan kerana banyak mengarang, bukan kerana banyak kajian, tidak. Tetapi ilmu adalah cahaya-cahaya yang dicampakkan di dalam hati-hati manusia. Inilah dia ilmu. Ilmu maka dikarang oleh ulama-ulama, dan kita ambil ilmu daripada orang-orang yang mengajar. Pengajar-pengajar, segala orang yang mengajar, yang ini daripada guru-guru yang mursyid, guru-guru yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berwa'iz. Wa'iz ni bahasa Arab. Wa'iz ini bernasihat. Ilmu ini kita ambil daripada nasihat. Wa'iz ni nasihat. Nasihat oleh segala orang yang wa'izin. Wa'izin orang yang memberi nasihat. Ilmu ni kita ambil daripada penasihat-penasihat. Penasihat-penasihat agama daripada orang-orang yang menasihat. Ini datang ilmu. Datang ilmu. Dan tilik. Tilik ni pandangan atau hati ataupun fikir. Orang yang memikir, orang yang menilik, yakni orang yang memikir. Kita ambil daripada kata-kata ahli fikir. Kata-kata ahli fikir. Ini datangnya ilmu. Jadi ilmu ni ilmu yang cukup bernilai. Tetapi kerana keduanya diturunkan segala kutub, maka kerana ilmu dan amalah diturunkan segala kutub, segala kitab-kitab. Segala kitab-kitab. Jadi nak turun ilmu, datang kitab-kitab. Maka Allah Ta'ala turunkan ilmu. Allah Ta'ala ke ilmu, maka kitab-kitab yang lebih-lebih lagi, kitab-kitab yang bangsa samawiyat, kitab-kitab yang diturunkan daripada lagi. Allah Ta'ala Tuhan, tujuan dia apa? Bukan sekadar baca saja untuk dapat ilmu. Kalau kita dah sabit Quran, kita dah tahu. Okey, kalau Quran tak turun, kita tahu tak lepas pada kita hidup ni ada mati, ada hari ke, ada apa ni? Ada hari pembalas lah. Kalau tidak ada Al-Quran, kita dah tahu. Maka kita tahu ni merupakan ilmu. Maka sabit ilmu ni lah Allah Ta'ala turun kita supaya kita dapat tahu. Kemudian daripada kita tahu pula tu, kita nak beramal. Beramal tu kita ambil daripada mana? Daripada kita. Wa aqimus salat, dirikanlah sembahyang. Wa atu zakat, keluarkanlah zakat. Maka daripada kitab ni turunlah ilmu dan juga amal. Jadi bukan sekadar dibaca. Dah kalau baca pun dapat pahala. Kalau sekadar baca dapat pahala, tapi yang lebih afdalnya cuba beramal dengan apa yang ada dalam kitab. Dan disuruh segala pesuruh. Yakni dilantik segala pesuruh, yakni segala rasul-rasul. Tetapi kerana keduanya dijadikan bumi, Dan juga dikatakan ilmu dan amal juga dijadikan bumi. Dan memanglah. Allah Ta'ala turut ilmu, Allah Ta'ala turut amal. Dah tak ada bumi nak beramal-ramal. Tak ada bumi nak beramal-ramal. Hamba nak semayang tapi hamba duduk atas bumi. Maka kerana nak suruh beramal, kerana nak beri ilmu, nak suruh beramal, maka Allah Ta'ala jadikan bumi. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan bumi, tapi Allah Ta'ala suruh beramal, Allah Ta'ala beri ilmu, dan tidak dijadikan bumi, kerana nak beramal mana? Maka tidak ada faedahlah ilmu dan juga amal itu. Maka kerana ilmu dan amal lah Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi. Kalau orang tanya sebab apa dijadikan langit dan bumi, di antaranya kerana ilmu dan amal, supaya orang yang berada di atas bumi tadi beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka dia kata dijadikan bumi dan dijadikan segala bumi, segala langit, segala langit, langit dan bumi, tujuh petala bumi, tujuh petala langit. Dan barang yang antara keduanya, dan barang yang antara langit dan bumi tadi, daripada segala kejadian, daripada segala makhluk, kenapa yang ada di antara langit dan bumi, seperti burung-burung, lain pada burung-burung, malaikat-malaikat dan sebagainya. Maka pilih olehmu, fikir-fikirlah kamu akan dua ayat di dalam kitab Allah. Fikir kamu tentang dua ayat yang diturunkan dalam kitab Allah. Salah suatu daripada keduanya firman Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala suruh fikir. Ingat ya, ayat-ayat yang diturun ni oleh Allah Ta'ala ni, dia suruh kita fikir, dia suruh kita renung. Dia bukan suruh kita berlagu, semata-mata berlagu. Tengok, ayat tak jadi tu, lagu Nahwan tak kena tu, Bayati tu turun sikit. Buat apa nutuk dengan lagu lain? Nutuk dengan Bayati, permulaan Bayati. Duk baca waktu ke? Duk baca waktu ke? Hapa ke mati? Dah cara dah isi kandungnya. Dah cara isi kandungnya. Itu kita tambuh. Nak juga, orang berlagu-lagu apa tambuh, nak juga. Tapi orang berlagu pun nak, isi kandungan pun nak, amalan pun menaklah ke. Maka perhatilah firman Allah Ta'ala. Tak ada bagi cerita saya ni, salah-salah, tolong betulkan. Firman Allah Ta'ala, Allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir qadiruna wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Tuhan yang menjadikan tujuh petala langit. Allah Ta'ala lah yang menjadikan tujuh petala langit dan daripada bumi dan juga bumi. Allah Ta'ala jadikan belaka langit dan bumi. Tak ada orang yang mampu menjadikan langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kita nak kata siapa buat? Toki kita, mak kita. Datuk nenek moyang kita. Masa dia lahir tu ada dah bumi. Dah ada dah bumi. Maka dia kata Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dan seumpamanya juga diturunkan pekerjaannya. Diturunkan pekerjaannya antaranya supaya kamu mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Amat kuasa. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala senya telah meliputi dengan tiap-tiap suatu, yakni menguasai, ya, meliputi menguasai dengan tiap-tiap suatu ilmunya, yakni ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi mislahunna dan seumpamanya. Jangan kata langit bumi je, dan Al-Quran kata langit bumi, tak seumpamanya, tak kira lah bulan, bintang, cakrawala, semuanya dijadikan oleh Allah. Apa bukti Allah jadikan langit bumi? Cuba beri contoh saya yang orang dengar, orang boleh percaya. Memang Allah Ta'ala jadi langit bumi. Apa bukti? Budaya kuat. Yalah, budaya kuat. Kalau kita nak kabur orang kafir. Mereka kaya Allah. Gini. Bila kita tengok kejadian langit dan bumi. Dengan cara pertukaran malam dan siang contoh. Siapa waktu malam, malam. Siapa waktu siang, siang. Dan bila masa ditetapkan malam, malam. Malam, siang, siang. Malam bertukar, siang bertukar malam. Dan ada ikut aturan tak siang malam, siang malam. Kan ada salah malam-malam, malam balik. Salah, siang balik. Ada tak ada. Dia siang malam, siang malam, siang malam. Kemudian di waktu malam pula keluar bulat. Siapa ceroh dari Kelantan? Terganu tak ceroh mana? Mananya? Keluar ceroh bulat. Bulat waktu malam ceroh. Malam. Lepas tu siang pula tergelap, matahari terbit. Kemudian matahari terbit belah timur. Turun belah barat. Semua ikut aturan. Maka bila setiap benda yang ikut aturan, memang ada yang menjaga dia. Kalau tak ada jaga, tak ikut aturan. Maka kalau dia kenapa bergerak ataupun menjalankan kehidupan dia mengikut aturan, bermakna ada yang menjaganya. Dan siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaganya. Baik, kita tengok. Maka Allah Taala berkuasa di atas segala sesuatu. Sesuatu dengan ilmunya dan memadalah dengan ayat ini. Dengan ayat ini dah kita faham dah. Allah Ta'ala jadi langit dan bumi. Allah Ta'ala berkuasa sesuatu dengan ilmu yang Allah Ta'ala ada. Ilmu setara mana? Wallahu'ala. Maha mengetahui Allah Ta'ala. Maha mengetahui Allah Ta'ala di atas segala sesuatu. Dalam kitab Tauhid dia kata, Allah Ta'ala tahu semut hitam yang berada di atas batu hitam yang besar. Di malam yang kelam. Malam yang sangat-sangat gelap, ada semut hitam. Semua hitam itu duduk di atas batu yang besar. Batu besar pula warna hitam. Warna hitam. Allah Ta'ala tahu di mana semua itu berada. Maka Allah Ta'ala tahu lebih daripada itu lagi. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Dan memadai dengan ayat ini akan dalil kemuliaan ilmu. Menunjukkan bahawa ilmu ini mulia. Istimewa pula ilmu tauhid, lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Maka wajib kita mengetahui ilmu tauhid. Kenapa yang kita wajib mengetahui? Yakni mengenai 50 akidah. Kenapa 50 akidah? Di antaranya 50 akidah, 20 perkara yang wajib bagi Allah. 20 sifat. 20 sifat perkara yang wajib bagi Allah. 20 sifat perkara yang mustahil bagi Allah. Satu sifat perkara yang harus bagi Allah. Kenapa satu sifat yang harus bagi Allah? Menjadikan dan menyadikan. Mengadakan dan mentiadakan makhluk. Harus bagi Allah. Allah Ta'ala nak adakan makhluk, tak adakan makhluk pun harus. Ada orang Cina, dia baru masuk Islam. Dia pun nak ajar tauhid. Kitab lama, baca kitab lama. Bermula Allah Ta'ala itu ada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Harus bagi Allah Ta'ala itu mengadakan dan mentiadakan. Cina tu pula, dia cakap baik-baik. Tuhan ada ke tiada? Bermula Allah Ta'ala itu ada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Harus bagi Allah Ta'ala itu ada, mengadakan, mentiadakan sesuatu. Itu di sini tu kata, tu cakap baik-baik. Tuan ada ke tuan tiada? Dia nak beritahu, mereka boleh. Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu ada. Jadi kita kena tahu sifat-sifat. Sifat yang wajib kita tahu 20. Maka mengikut pegangan Ahli Sunnah wal Jemaah, siapa yang tidak tahu sifat yang wajib bagi Allah berdosa. Ini mengikut pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah wajib. Orang pun baca, kumpulan rehab pun kata, uju idam bakok. Dia ada lagu. Nak suruh ingat. Nak suruh ingat. Jadi kalau kita tak ingat, suruh anak-anak kita nyanyi. Lepas tu ingat, biar uju ingat. Lepas tu kita pun dah tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wujud artinya ada. Kidam artinya sedia. Bakok artinya kekal. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Aku nak tahu pula ke? Kau tahu tak sifat 20? Tahu. Cuba baca sifat mustahil pula. Tahu? Dulu kita baca ke wujud kidam bakok mukhalafatuhu. Dah hak harap hak ni kau mustahil pula. Tahu ni hak harap tu macam mana harap tu? Adam hudus panak mumasalatuhu lil hawadis. Kenapa ni? Dah ingat dah. Tapi tak apa. Kita kalau kita tahu hak mustahil tu, tahu wajib mustahil. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Tahu perkara macam tu. Lepas tu 20 20 40, harus satu. 41. Lepas tu bagi rasul pula, sifat yang wajib bagi rasul ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ha, lepas tu mustahil bagi waktu pula 4 jadi 8. Harus bagi waktu 1 9. 41 jatuh capur 9 ataupun 50. 50 wajib tahu. Ha, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, lebih-lebih lagi ilmu tauhid supaya kita tahu tentang ketuhanan, kita tahu mengenai Allah Taala. Dan ayat yang kedua firman Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kami jadikan jin dan manusia dan insun, insun itu manusia lah. Aku jadikan jin dan manusia, insun, melainkan, itu manusia, melainkan kerana menyembah mereka itu supaya mengabdikan diri. Menyembah itu mengabdikan diri kepada Allah. Bukan bertujuan, Allah Ta'ala tak ada tujuan. Tetapi hikmah dia supaya menyembah Allah Ta'ala. Berdasarkan ayat ini, kita dapat faham mana dulu dijadikan jin dan manusia. Allah Ta'ala jadikan jin terlebih dahulu daripada manusia. Dalam Allah Ta'ala sebut jin manusia je, tak sebut malaikat. Tak sebut malaikat, tak sebut benda-benda lain. Kerana Allah Ta'ala sebut jin dan manusia, illa liya'budu, mengabdikan diri kepada Allah. Kerana jin dan manusia ditaklifkan, diwajibkan melakukan ibadat ataupun diperintah oleh Allah melakukan amal ibadat pada Allah. Nak tanyakan, jin kena sembahyang tak? Kena sembahyang lah. Dia kena sembahyang. Dia kena sembahyang. Ya? Kenapa? Dia pergi ikut amanah. Jin. Saja tengoklah jin sembahyang. Ada jin Sasudin. Okey, baik dia tengok. Yang ni mengerjakan ibadat akan kami, maksud menyembah mereka itu mengerjakan ibadat akan kami, kami itu Allah, mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan memadalah dengan ayat ini menunjukkan atas kemuliaan ibadat. Maka cukup dah ayat ini menunjukkan mulia ibadat. Ayat tadi mulianya ilmu, ayat ni mulianya ibadat kepada Allah. Maka tidak dapat tidak, kita nak buat amal ibadat kena ada ilmu. Dan tidak dapat tidak, kita sebagai hamba Allah kena melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melazimkan berhadap atasnya, maka melazimkan kamu ini berhadap atasnya atas ada ilmu, atas ibadat. Atas ibadat. Maka tidak dapat tidak, memang kita kena beribadat. Dan beribadat kena berdasarkan kepada ilmu. Jadi ada, kita akan beritahu macam mana kita nak dapat ilmu yang dikira, yang perlu kita ada, di antaranya mengenai ilmu fardu ain. Okey, baik, contohnya ginilah. Kata ulama, di antaranya Al-Imam Ghazali lah, mengatakan bahawa perkara yang wajib kita tahu dalam satu-satu ibadat, tiga perkara. Pertama, syarat sah dia, syarat-syarat wajib. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, perkara yang membatalkan. Kita kena tahu tiga perkara. Okey, contohnya bab puasa. Maka wajib kita tahu hukum puasa. Dan wajib kita tahu syarat sah puasa. Wajib pula kita tahu perkara yang membatalkan puasa. Wajib kita tahu. Maka siapa-siapa yang sembahyang, siapa-siapa yang berpuasa, dia tak tahu perkara yang membatalkan puasa. Dia sembahyang, dia tak tahu perkara yang membatalkan sembahyang. Tak boleh. Tidak semestinya dia tahu ikut turutan. Seandainya bila orang tanya hukum ni macam mana, dia kata batal semayang. Batal semayang, maka memadai dah. Memadai dah. Jadi tiga perkara. Dan seandainya inilah, kita tak pernah belajar dalam satu tajuk. Tajuk kita tak pernah belajar ni, tajuk kuf. Contohnya, sapu, sapu kuf. Kita arak dalam kitab Jawi lama, dia panggil sapu dua muza, muza kasut. Kasut, sapu kuf. Kita tak belajar. Dan dalam kehidupan kita, hasil harian-harian, sampai pada kita mati, kita tidak memerlukan kepada kuf. Kerana kita basuh ambil wuduk lah, basuh kaki, tak basuh atas kasut. Maka kita mati, mengenai kuf yang kita jahil, tidak mengapa. Ataupun kita tak belajar pun tentang tayamum. Kita tak belajar pun tentang tayamum. Dan sepanjang hidup kita, memang kita tak pernah tayamum. Sebab ada air sama. Ada air sama, maka kita pun mati. Kita mati dalam keadaan kita menjahili bab tayamum dan kita tidak pernah beribadat berdasarkan tayamum, maka tidak mengapa. Begitulah juga dengan orang yang tidak pergi haji sebab dia tidak ada piti. Dia tak pergi haji, tak ada piti, dan dia tak tahu pun hukum-hukum haji, bab-bab haji. Sebab dia tak ada piti. Dan dia tidak perlu melakukan ibadat tadi sebab dia tidak mampu. Maka mati dia dalam keadaan yang pertama tidak menunaikan haji sebab dia tak mampu. Yang kedua memang dia menjahili. Maka dia jahili dalam keadaan dia tidak melakukan ibadat yang dia tidak mampu tadi, dia tidak berdosa. Okey, sekarang ni kenapa ibadat yang kita buat? Sembahyang. Kita sembahyang. Maka wajib kita tahu tentang sembahyang. Wajib kita tahu tentang sembahyang. Yang antaranya perkara yang syarat sah sembahyang. Kenapa? Contohnya, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Suci daripada pakaian dan juga tempat ibadat yang kita akan lakukan ibadat atasnya. Kemudian kita kena tahu kenapa? Masa waktu kita kena menghadap kiblat. Lain pada menghadap kiblat, kita kena menutup aurat. Kita kena tutup aurat. Dan kita kena tahu cara-cara melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebab tu seorang yang bertanya, apa hukum ustaz? Saya ni masa rokok, saya tak baca pun subhanallah. Subhanallah. Sah tak semayang saya? Ikut zahirnya sah sebab sunat. Tapi hukumnya tidak sah sebab dia jahil. Dia jahil. Sebab berdasarkan maksud tidak sah, tidak apa ni? Lepas fardu tapi pahala tak ada. Sebab menjahili di atas ibadat yang dia lakukan. Ini akhabah ilmu yang perlu kita ketahui. Maka tidak dapat tidak, kita kena belajar, kena tahu. Kalau kita duduk rumah dah tahu. Ke ibadat apa yang kita buat? Okey, sekarang ni ibadat sembahyang kita buat sama, kena tahu. Lepas tu sampai bab puasa, kita pun kena tahu. Lepas tu kita pun nak sembahyang raya, kita pun kena tahu. Kemudian kita pun nak buat ibadat korban, kita pun kena tahu ibadat korban. Kemudian kita pun nak musafir, kita pun kena tahu mengenai musafir, semayang musafir macam mana dan sebagainya. Jadi tidak dapat tidak, kena ada. Kalau halangan ni pun kita tak boleh, macam mana kita nak sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu wajib kita jawab. Jangan rasa rugi masa. Jangan kita utamakan benda-benda yang lain. Kecuali benda yang sangat utama yang kita siapa tinggal yang ni. Kecuali itu saja. Tapi dalam bab-bab lain, jangan kita rugikan masa kita dengan melakukan perkara yang sia-sia. Baik kita tengok. Maka tidak dapat tidak, kena adalah akhabah ilmu tadi. Maka besarkan olehmu. Besarkan olehmu dengan pekerjaan. Besarkan maknanya utamakan. Utamakan. Utamakan. Ada benda tak boleh lagi. Dah jadi gitu. Ada benda dah kata boleh lagi. Maknanya. Jadi benda hata utama. Utama kita kena utamakan. Utamakan bukan apa. Utamakan tu kita nak baiki ibadat kita. Dan baiki ibadat kita ni sebab apa kita perlu baiki? Sebab kita nak bawa ibadat kita depan Allah. Ibadat kita ni bukan saja-saja ni akan dikira. Maka besarkan olehmu, maknanya utamakan. Utamakan. Ini keduanya. Yakni kenapa keduanya? Keduanya pekerjaan ilmu dan juga ibadat. Yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Yang dimaksudkan. Yang kita nak tuju. Yang dituntut. Yang kita dituntut. Yang kita nak masukkan daripada menjadikan dua negeri. Kenapa? Dunia akhirat. Dua negeri itu dunia akhirat. Bukan negeri Kelantan gitu kan? Bukan. Ini bahan negeri Kelantan gitu kan? Dua negeri, dunia dan akhirat. Kita nak belaka. Dunia pun kita nak senang. Akhirat pun kita nak senang. Dan akhirat lebih-lebih lagi kita nak senang. Kalau kita tak senang dunia, kita nak akhirat senang. Jangan kita kata, biar akhirat tak senang, asal dunia senang. Jangan itu. Jangan. Kita nak dunia dan akhirat. Dan akhirat lebih utama. Adapun dunia kerana tempat berusaha. Dengan dia tempat kita bekerja. Usaha benda, usaha buat amal ibadat. Dunia ni tempat kita buat amal ibadat. Sebab tu kata Sayyidina Ali, al-yaum amalum bila hisabin, ghadan hisabum bila amalin. Dia kata hari ni kita buat amal ibadat, tak dikira lagi. Tak kira lagi. Allah Ta'ala tak khabar. Pak Maya Zuhur, mari malaikat khabar. Boleh 400 markah? Dah tak khabar gitu, dah khabar. Hari ni bonus banyak. Okay, bonus banyak. Ada orang tu buat ibadat tu, mu tunjuk, tolong-tunjuk. Bonus banyak. Kita pun tanya malaikat. Banyak mana? Katanya Allah Ta'ala buat triple. Tiga kali ganda. Hari tu penuh masjid. 10 tekak bangunan ni. Maknanya. Orang lepas daripada balik, akak bawa hari. Buat hari apa ni? Buat hari bunyi seseorang. Lepas mayat nak buat alih pahli. Lepas tengah mayang, buka guni. Lepas mayang, siku rosak. Tak dalam bonek kata. Wali-wali. Lepas tu tanah. Esok jumpa tu. Ada gitu? Kalau ada gitu, penuh. Tak ada. Kalau ada, rebek dekat pejabat pun. Aku penuh. Gatu-gatu. Bak boleh lalu. Boleh lalu. Tapi bahagia ibadat dok. Maka dunia ni tempat kita usaha. Kata Sayyidina Ali, dunia ini kamu beramal. Tak ada kira lagi. Tak kira pahala Allah Ta'ala dah kamu bagi pahala. Allah Ta'ala tak beri lagi balasan lagi. Tak beri lagi. Tetapi Ramadan besok hari.